إلله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين para hadirin sekalian jamaah salat maghrib yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah wa azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kami dan anda dan menjadikan kita golongan orang-orang yang mulia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah ta'ala di malam hari ini setelah sekian waktu sempat terhenti pelajaran kita. Allah mudahkan di malam hari ini untuk kita bisa kembali mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh beliau Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan Hafizahullah dalam risalah Majmal Aqidah As-Salafis Saleh, gambaran global dan intisari Aqidah Salafus Saleh. Masih dalam pembahasan mengenai tauhid dan macam-macamnya, di mana telah lewat pengertian tentang tauhid yang itu merupakan intisari dakwah para rasul alaihi salatu wassalam, dan bahkan tauhid merupakan kunci seorang untuk masuk ke dalam Islam dan merupakan kunci masuk ke dalam jannah surga Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk berjihad dalam rangka menegakkan kalimat tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, rajulun yuqatilu hamiyah wa rajulun yuqatilu syaja'atan, ayyuhuma fi sabilillah? Wahai Rasulullah, ada seorang yang berperang berjuang karena hamiyah, karena adanya fanatisme, pembelaan terhadap suku, pembelaan terhadap kepentingan, pembelaan terhadap golongan tertentu. Dan yang kedua, rajulun yuqatil syaja'atan, seorang yang berperang karena ingin membuktikan keberanian. Maka siapakah yang dikatakan jihad fi sabilillah wahai Rasul? Beliau menjawab satu kaidah penting supaya kita mengetahui benarkah seruan jihad tersebut fi sabilillah atau bukan di jalan Allah ta'ala hanya sekedar slogan dan yel-yel belaka. Maka Rasul mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang, barang siapa yang berjuang, barang siapa yang berjihad dalam rangka supaya kalimat Allah itulah yang paling tinggi di muka bumi. Barang siapa yang berperang, berjuang, berjihad dalam rangka kalimat Allah yakni la ilaha illallah, itulah kalimat tauhid. Menjadi yang paling tinggi di muka bumi ini, maka dialah yang tergolong fi sabilillah, jihad di jalan Allah Ta'ala. Memperjuangkan tauhid, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah merupakan perjuangan jihad fi sabilillah yang ini ditempuh dengan tiga cara. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di dalam hadis yang lainnya, wajahidu fillahi bi anfusikum wa amwalikum wa alsinatikum. Maka berjihadlah engkau di jalan Allah dengan jiwa-jiwa kalian, yakni berperang membela la ilaha illallah, dengan harta-harta kalian, membelanjakan harta agar supaya kalimat la ilaha illallah menjadi yang paling tinggi dan murni di muka bumi ini, dan dengan lisan-lisan kalian menerangkan tentang hakikat, menerangkan tentang makna ataupun syarat rukun serta kewajiban la ilaha illallah, maka itulah perjuangan jihad fisabilillah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang akan kita pelajari, perkara besar yang menjadikan orang yang memperjuangkannya termasuk golongan jihad fisabilillah. Yakni perkara tauhid, di mana tauhid telah kita ambil faedah dalam pertemuan yang lalu. Tauhid yang diserukan oleh Rasul kembalinya kepada tiga perkara: tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma'i was-sifat. Inilah yang tauhid yang diseru oleh para Rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Tidak ada tauhid macam yang keempat, yakni yang disebut dengan tauhid mulkiyah ataupun tauhid al-hakimiyah, yang mereka jadikan tauhid tersendiri. Tidak ada kekuasaan, tidak ada kerajaan kecuali kerajaannya Allah dan kekuasaannya, tauhid mulkiyah. Tidak ada hukum yang ditegakkan kecuali hukum Allah satu-satunya, Al-Quran dan Sunnah. Maka inilah tauhid hakimiyah. Di mana tauhid ini ketika disendirikan dimanfaatkan oleh mereka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu untuk mengkafirkan para penguasa muslimin yang tidak menegakkan hukum Al-Quran. Di mana tauhid ini kalau dibagi secara tauhid tersendiri dimanfaatkan oleh mereka orang-orang yang berpemikiran menentang para penguasanya hingga akhirnya mengkafirkan orang-orang yang tidak menegakkan hukum Al-Quran di dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu para ulama menerangkan bahwasanya pembagian tauhid al-mulkiyah atau hakimiyah menjadi pembagian tauhid yang sendiri, bukanlah bagian dari akidah salafis saleh, bukanlah bagian dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Sehingga kita paham, kalau ada dakwah menyeru kepada tauhid, kita tanya, tauhid Anda itu apa? Oh, tauhid kita harus menegakkan negara Islam, tauhid kita harus menegakkan hukum Allah, tauhid kita harus menjadikan syariat Islam seterusnya. Ini bukanlah akidah ahli sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Dari sini kita mengetahui, walaupun yang mereka baca kitab tauhid, walaupun yang mereka baca perjuangkan katanya tauhid, oh ternyata bukan tauhidnya ahli sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Apakah tauhidnya ahli sunnah wal jamaah, yakni pengikut salafus saleh, adalah terbagi menjadi tiga saja: tauhid ar-rububiyah, Tauhid al-uluhiyah, tauhidul asma'i wa sifat. Bagaimana perinciannya? Marilah kita mengikuti penjelasan beliau Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam risalah ini. Qala an-naul awal tauhidur rububiyah. Macam yang pertama, tauhid ar-rububiyah. Apa itu tauhid ar-rububiyah? Diterangkan oleh para ulama, tauhid ar-rububiyah yaitu barakallahu fikum adalah huwa al-ilmu wal-iqrar bi annallaha huwal khaliqu ar-razikul mudabbir wahdahu, yakni yang namanya tauhid ar-rububiyah adalah al-ilmu, kita mengilmui, wal-iqrar dan menetapkan serta meyakini, annallaha bahwasanya Allah, huwal khaliqu dialah sang pencipta, warraziku sang pemberi rizki, wal mudabbir dan yang maha mengatur segala sesuatu, wahdahu satu-satunya. Yang menguasai alam jagat raya ini Allah, yang menciptakan semua yang ada termasuk diri-diri kita Allah, siapa yang mengatur rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini disebut tauhid ar-rububiyah. Nah, barakallahu fikum. Maka diterangkan oleh beliau Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, tauhidur rububiyah huwa markuzun fil fitar. Tauhid keyakinan semacam ini adalah telah menetap dalam sanubari fitrah manusia. Fitrah manusia sanubarinya menetapkan Allah lah satu-satunya yang memberi rizki, Allah lah satu-satunya yang mengatur, bahkan Allah lah satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu termasuk diri kita. La yakadu yunazi'u fihi minal khalq, hampir-hampir saja tidak ada satu makhluk pun yang menentangnya, karena fitrah mereka pasti menetapkan ada yang mengatur, ada yang memberi rizki. Siapa itu? Dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah satu-satunya yang ada di langit sana. Dialah Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Mengatur dan Maha Segala-galanya. Hatta iblisul ladhi huwa ra'sul kufri, bahkan sampai pun iblis yang merupakan tokoh pemimpin kekufuran, dia pun meyakini tauhid ar-rububiyah. Sebagaimana Allah kisahkan tentang tekad dan sumpah iblis ketika dihukumi sebagai orang yakni makhluk yang sesat dan menjadi penghuni neraka. Qala rabbi bima aghwaitani, iblis mengatakan, ya Rab, lihatlah, wahai Rab, dengan rububiyah, wahai Rab, dengan sebab apa yang kau hukumi aku menjadi sesat. Naam, syahid di sini iblis meminta kepada Allah dengan sifat rububiyahnya, Rabbi, ya Allah, engkau sang penciptaku, pemberi rizkiku dan pengatur hidupku dan matiku. Naam, dia mengucapkan ya Rab atau Rabbi bima aghwaitani. Demikian pula dalam ayat yang lainnya, iblis memohon kepada Allah melalui sifat-sifatnya. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, di dalam surat Shad ayat 82. Maka melalui keagunganmu, melalui izzah, keperkasaan dan kemuliaanmu ya Allah, sungguh aku akan menyesatkan Bani Adam seluruhnya. Inilah tekad iblis setelah dilaknati oleh Allah dengan sebab kesombongan. Sombong yang hakiki, sombong yang bagaimana? Yakni sombong ketika seorang menolak al-haq. Sifat sombong ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang hakikatnya akan menjadikan orang diharamkan masuk ke dalam jannah, adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tidak akan masuk jannah surga Allah orang yang di dalam hatinya ada sebiji zarrah, walaupun sedikit dari benih penyakit kibir, penyakit sombong. Penyakit sombong. Maka ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu au yu'jibu ayyakuna na'laihi hasanatan. Ya Rasulullah, sesungguhnya ada di antara kami seorang yang senang kalau sandalnya bagus, bajunya bagus, seluruhnya bagus. Dikira itulah sombong. Ya. Kalau memang sesuai dengan pemasukan dan tidak membebankan diri, maka itu syukur kepada Allah, menampakkan rizki yang Allah berikan kepada kita. Nah, bukanlah sombong. Maka mereka, para sahabat, sebagiannya keliru memahami makna sombong. Bukanlah itu. Maka Rasul meluruskan, sombong apakah yang bisa menjadikan orang tersebut tidak boleh masuk ke dalam jannah. Maka beliau mengatakan, al-kibaru, kesombongan adalah batarul haqq, menolak al-haq yang datang kepadanya, wa ghamtun nas, dan menyepelekan, merendahkan manusia, terutama yang di jalan al-haq. Maka inilah sifat sombong. Sombong, ma'asyiral muslimin, seorang menolak al-haq. Al-haq yang datang dari Allah, datang kepadanya dia tolak. Bagaimana tidak dikatakan sombong kalaulah Allah yang memberi rizki, Allah yang menciptakan, mengatur seluruh urusannya dan memenuhi segala kebutuhannya, dia diperintah dengan satu perintah yang dia hakikatnya mampu menolak. Sombong tidak? Sombong, angkuh. Nah, sehingga itulah hakikat orang yang sombong. Bukanlah orang yang sombong yang dikatakan somse, jenengan dicek salaman karo wong wadon ora gelem sombong temen ya. Nah, bukan ini ya. Bukan ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah ternyata sang wanita tadi bukan mahramnya, maka syariat melarang kita untuk menyentuh tangannya. Nah, barakallahu fikum. Bukanlah sombong karena mengikuti syariat. Nah, bukan pula sombong ketika seorang tidak mau duduk dengan orang-orang yang mereka menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah perintah syariat. Barakallahu fikum. Namun sombong yang hakiki ketika seorang menolak al-haq. Dan itulah penyakit yang menjadikan iblis dikeluarkan dari jannah. Maka kata iblis, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, maka dengan melalui kemuliaanmu ya Allah, sungguh aku akan menyesatkan Bani Adam seluruhnya. Dalam dua ayat ini, fahuwa qad aqarra birububiyatillahi, maka iblis telah menetapkan dan meyakini sifat rububiyah Allah, pencipta, pemberi rizki, dan pengatur urusannya. Wa halafa bi'izzatillah, dan bersumpah dengan kemuliaan Allah. Maka dari sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, membuktikan bahwasanya akidah tauhid ar-rububiyah ini menetap pada fitrah makhluk Allah taala. Kadzalika sa'irul kafarah, demikian pula seluruh orang-orang kafir, mukirruna bihadza, mereka menetapkan tauhid ar-rububiyah. Kabi jahlin wa abillah bin, seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, tokoh-tokoh kafir Quraisy yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau notabenenya masih dari kalangan keluarga Nabi. Maka dari sini, janganlah kita merasa aman kalau ternyata ada di antara keluarga kita yang sudah mengaji. Ah, kalau sayalah mengandalkan saudara saya saja. Ya, numpang. Ini tidak demikian. Nah, sehingga dikala sebagian manusia menyangka demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Shafa, memanggil keluarganya setelah diperingatkan Allah, wa andir ashirata kal akrabin, maka peringatkanlah keluargamu dan karib kerabatmu yang dekat. Beliau naik ke Bukit Safa di Mekah sana, memanggil keluarganya. Ya ma'syarul Quraisy, ishtarau anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai sekalian kaum Quraisy dari suku beliau, selamatkanlah diri-diri kalian dari siksaan Allah, karena aku tidak bisa menjamin sedikitpun keselamatan kalian. Ini kaum yang banyak, barangkali keluarga kecilnya beliau mampu. Beliau membantah yang seperti itu, dipanggil, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas putranya Abdul Muttalib, pamanku, paman beliau. Istaro anfusakum fa anni inni la ughni ankum syai'a. Merdekakanlah, selamatkan dirimu dari siksaan Allah. Aku tidak mampu menyelamatkanmu, menjamin keselamatanmu sedikit pun. Tidak mampu. Demikian pula bibinya, ya Sofia ta'ammata Rasulillah. Wahai Sofia, bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam, selamatkanlah dirimu. Demikian dipanggil, dipanggil sampai putrinya sendiri Fatimah radhiyallahu anha. Ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Fatimah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri beliau, darah daging beliau, tidak mampu beliau menyelamatkannya. Maka salini mimali, mintalah dariku dari hartaku. Inilah kemanfaatan orang tua bagi anak. Sekedar dunianya saja yang tidak menjamin akhiratnya. Namun merdekakanlah dirimu dari siksaan Allah, karena aku tidak mampu menyelamatkanmu sedikitpun. Maka di sini, lihatlah Abu Jahal dan Abu Lahab, tokoh-tokoh kafir Quraisy yang mereka menentang Rasul, mereka juga menetapkan tauhid ar-rububiyah. Wa khilafuhum min a'immatil kufri, dan penerus generasi-generasi penerus dari kalangan tokoh-tokoh kekufuran. Kanu mukirrina bitauhidir rububiyah, mereka semua menetapkan, meyakini tauhid ar-rububiyah. Alahum fihi minal kufri wad-dalal, bersamaan mereka tetap di atas kekufuran dan kesesatan. Keyakinan Allah yang mencipta, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidupkan, mematikan, ini semua disebut tauhid. Namun tauhidnya tauhid ar-rububiyah, yang itu ditetapkan dalam fitrah manusia. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 30, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah, yakni mereka menetapkan tauhid bagi Allah, yang Allah tetapkan fitrah tersebut dalam hati-hati manusia, diciptakan di atas fitrah. Fitrah itu bukan maknanya suci, namun di atas tauhid. Di atas tauhid. Mereka menetapkan Allah lah yang memberi rizki, sehingga konsekuensinya mereka beribadahnya hanya kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan fitrah ini ada pada semua manusia, kecuali man syadza, kecuali orang yang telah rusak fitrahnya. Seperti siapa? Seperti kafir'auna, seperti Fir'aun, yang menyatakan akulah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Demikian pula asyuyu'iyun, seperti asyuyu'iyin, yakni kaum komunis. Orang-orang komunis, atau dalam bahasa yang mana ideologi mereka adalah ateis, tidak bertuhan. Nam, mereka tidak menetapkan tauhid ar-rububiyah. Sehingga bagaimana mereka akan selamat fal'iyadzubillah, kalau ternyata tauhid ar-rububiyah saja yang ini ditetapkan dalam fitrah manusia, mereka mengingkarinya. Sehingga na'udzubillah, kita mohon keselamatan kepada Allah dari fitnah komunis. Yang menjadi ganjalan bagi mereka adalah agama Islam, karena mereka kaum yang ateis, tidak bertuhan. Sementara Islam menyeru supaya mengesakan Allah. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang seyogianya kita selalu membentengi diri-diri kita dan keluarga kita dari pemahaman komunisme, karena yang namanya ideologi akan terus ada, yang namanya faham akan terus mengalir. Sehingga bagaimana upaya kita menyelamatkan diri, keluarga dan keturunan kita dari pemahaman ini, sehingga bisa mati di atas tauhid, membawa kunci untuk masuk ke dalam jannah. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ditanya mana bukti kalau orang-orang kafir menetapkan tauhid ar-rububiyah, maka Syekh Hafizahullah Ta'ala membawakan beberapa dalil sebagai bukti akan hal tersebut. Yang pertama, beliau membawakan dalil dalam surat Az-Zukhruf ayat 87. Qala jalla wa ala, telah berfirman Allah yang maha mulia lagi maha tinggi, wala in sa'altahum man khalaqahum, kalaulah engkau tanya siapakah yang telah menciptakan mereka, siapa yang telah menciptakan mereka, maka layakulunnallah, niscaya mereka sungguh akan mengucapkan Allah. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 87. Dan demikian pula dalam ayat surat Al-Mu'minun ayat 88 sampai dengan 89. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada kaum musyrikin, Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Katakanlah, yakni memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada mereka kaum kafir, orang-orang musyrik, di tangan siapakah kerajaan segala sesuatu, dan dialah yang memberikan hukuman, dan tidak ada yang mampu memberikan siksaan ataupun hukuman atasnya. Kalau kalian mengetahui, maka niscaya mereka akan menjawab Allah. Mereka akan menjawab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka mengetahui, oh ternyata mereka meyakini Allah lah yang maha menguasai dan yang maha menghukum, artinya mengatur seluruh alam ini. Dan demikian pula di dalam surat Yunus ayat yang ke-31, Allah Ta'ala berfirman, Qul man yarzukukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayakulunallah. Katakanlah, memerintahkan kepada Rasulnya kembali, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi, atau siapakah yang menguasai pendengaran, penglihatan, dan siapa pula yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, biji-bijian dilempar kemudian tumbuh menjadi pepohonan hidup, ataukah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yakni manusia, setelah hidup tiba-tiba mati. Siapakah yang mematikan? Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur seluruh urusan? Mereka menjawab Allah. Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Apakah lafadznya Allah ataukah Allah ataukah Tuhan? Mereka meyakini siapa? Tuhan yang Maha Esa. Orang Jawa mengatakan Sang Hyang Widi, yang Maha Satu. Lihatlah. Yang lain mengatakan, sudahlah kita pasrah maring sing gawe urip. Siapa yang gawe urip? Atau kita sudahlah yang serahkan kepada yang kuasa saja. Siapa? Hati mereka, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hati mereka menetapkan Sang Maha Esa, yakni Allah Ta'ala. Idan, kalau begitu kata beliau, fahum mukirruna bihadha kullih, maka mereka menetapkan ini semua, yakni sifat rububiyah bagi Allah. Sebagai bukti, inda syada'idi yukhlisuna du'a lillah, tatkala terjadi bencana ataupun malapetaka yang sudah menjepit mereka dan tidak ada lagi yang mampu menyelamatkan mereka, tokoh-tokoh yang mereka ibadai, mungkin Syekh Fulan, Wali Alan ataupun yang lainnya, ternyata tidak menyelamatkan. Jimat-jimat yang mereka pelihara dan mereka rumat tidak mampu menyelamatkan. Seluruhnya tidak mau menyelamatkan, hingga akhirnya sudah saya hanya pasrah saja maring singgah urip. Sudah saya pasrah saja kepada yang kuasa, sudahlah kita serahkan kepada Allah semuanya. Nah, lihatlah, mereka tahu kalau begitu, li'annahum ya'lamuna annahu la yunji minasyada'idi, karena mereka tahu tidak ada yang menyelamatkan mereka dari segala kegoncangan malapetaka ini illallah subhanahu wa ta'ala, kecuali hanyalah Allah. Wa anna alihatahum, dan bahwasanya sesembahan-sesembahan yang mereka agungkan, mereka pundi-pundi, apakah jimat, apakah terus yang mereka minta dari para wali, orang-orang soleh yang telah mati dan seterusnya, wa asnamahum, dan berhala-berhala, patung-patung yang mereka agungkan, la takdiru ala inja'ihim minal mahalik, tidak mampu untuk menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Sadaq, benar yang beliau nyatakan. Berarti dengan demikian, oh, aslinya mereka menetapkan tauhid ar-rububiyah. Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, orang-orang musyrik, wa idza massakumud durr fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah, apabila ditimpa bencana di lautan, gelombang yang dahsyat, maka hilanglah segala sesuatu yang dahulu kalian mintai tolong. 6. Dari perantara-perantara ataupun yang kalian agungkan secara tersendiri, kalian hilangkan, lupakan itu semua, memurnikan kecuali hanya kepada Allah saja. Falamanajjakum ilal bar, maka tatkala Allah selamatkan kalian ke daratan, a'radtum, kalian ternyata berpaling, meninggalkan Allah Ta'ala, wa kanal insanu kafura, dan adalah manusia memang orang yang banyak berbuat kufur, baik kufur nikmat ataupun kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alu salama wal afiyah, kita minta kepada Allah keselamatan dan penjagaan. Maka dari sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau ternyata keyakinan tersebut diyakini oleh semua manusia, muslim ataupun kafir, berarti dengan demikian kesimpulannya, kata Syekh, inna mu'taniqa hadhan naw'i minat tauhid, sesungguhnya orang yang mencukupkan dan meyakini secara mendalam jenis tauhid ini, tauhid rububiyah. Saya sudah bisa bertauhid, apa buktinya? Saya bisa yakin hujan itu Allah yang menurunkan, rizki Allah yang memberi, anak Allah yang menganugerahkan, seterusnya semuanya. Saya bisa, berarti saya sudah ahli tauhid. Maka kata beliau, la yudkhil fil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Belum masuk ke dalam Islam yang diseru oleh para rasul. Wala yanju minan nar, dan tidak menyelamatkan mereka dari neraka. Kenapa? Fal kuffaru ala sabilil mithal, dikarenakan orang-orang kafir sebagai contoh, aqarru bi tauhidir rububiyah, mereka menetapkan tauhid ar-rububiyah. Walakin, akan tetapi, iqrarahum bidzalik, penetapan dan juga ikrar mereka dengan tauhid rububiyah, lam yudkhilhum fil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Fasammahumullahu musyrikina wa kufara, bahkan Allah tetap menamakan mereka musyrikin dan orang-orang kafir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, diperintahkan untuk memerangi mereka. Wa hakama lahum bil khuludi finnar, bahkan Allah menghukumi mereka hanya sekedar tauhid, keyakinan dan ketetapan tauhid rububiyah, tidak menjadikan mereka mengesakan Allah dalam ibadah. Allah hukumi mereka kekal di dalam neraka. ma'annahum yukirrun bitauhid ar-rububiyah. Bersamaan mereka meyakini, menetapkan tauhid ar-rububiyah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk hal yang kita prihatinkan, sebagian yang mereka mengaku hadikun, para cendekia, yang mereka memperdalam ilmu filsafat ataupun juga ilmu kalam, mereka mengatakan kalau kita sudah bisa menetapkan Allah lah yang mencipta satu-satunya, Allah yang memberi satu-satunya, Allah yang mengatur satu-satunya, maka kita telah sampai pada derajat muwahhid, ahli tauhid. Maka ini keliru. Oleh karena itu Syekh di sini mengatakan, wa min huna, maka dari sini, yukhti'u ba'dul musannifin, telah keliru sebagian orang-orang yang memiliki karya tulis fil aqaid, dalam permasalahan akidah, ideologi. Sebagian para pengarang-pengarang kitab yang memiliki karya tulis dalam bab akidah, ala sabilil misal ala tariqati ahlil kalam, yakni yang mereka membangun akidahnya di atas akidahnya ahlul kalam. Apa itu ahlul kalam? Sering kita kalam artinya ngomong ya, apa orang yang banyak ngomong ahlul kalam ya. Oh, jenengan ahlul kalam kenapa cerewet? Nah, oh bukan itu ya. Ahlul kalam diterangkan para ulama, humul ladzina yatakallamun yukhaliful kitab was sunnah. Mereka adalah orang-orang yang bicaranya menyelisih Al-Qur'an dan sunnah. Itulah ahlul kalam. Kenapa mereka dihukumi sesat atau tidak dihukumi sesat? Karena menyelisih Al-Qur'an dan sunnah. Apa sebab mereka menyelisih Al-Qur'an dan sunnah? Wa sababu dhalalihim li'annahum yuqaddimunal aqla 'alan naql. Ini yang pokok. Supaya kita terselamatkan dari jalannya ahlul kalam, maka kita mengetahui kenapa ahlul kalam dihukumi sesat sehingga mereka berbicara menyelisih Al-Qur'an dan sunnah. Menyelisih Al-Qur'an dan sunnah. Dan sebab kesesatan mereka karena mereka lebih mengedepankan rasio, mengedepankan akal didahulukan daripada nakal, penukilan Al-Quran dan Sunnah. Lah ini, Quran dan Sunnah, ah gak masuk akal, akal saya gak terima, tolak, demikian. Ini ahlul kalam, sehingga dikatakan sesat. Sehingga jangan ikuti prinsip seperti ini dalam kita menanamkan agama. Maka di sini, hatta yufassiruna at-tauhid, ahlul kalam mereka mentafsirkan tauhid, bi'annahu liqrar biwujudillah, yakni bisa menetapkan Allah itu ada. Kenapa ma'asyiral muslimin rahimani warahmatullah, atau annahul khaliqur raziku ila ghairi dhalik, atau bisa menetapkan Allah lah sang pencipta, sang pemberi rizki sampai dengan seterusnya dari sifat rububiyah. 6. Maka ketahuilah kenapa mereka bisa demikian. Karena ahlul kalam di dalam menetapkan, mencari jati diri mereka atau mencari tauhid, mereka memiliki statement yang disebut riyadhah, tahapan latihan-latihan. Statementnya, pertama yang harus ditanamkan dalam hati kita adalah asyak, harus ragu. Ragu dulu. Setelah ragu, an-nadhar, harus kita teliti. Ada enggak? Sehingga tidaklah orang yang belajar ilmu kalam kecuali akan beriringan dengan mantik, ilmu jidal, senang berbantah-bantahan. 6. Harus diteliti. Kemudian setelah teliti kita kalah, baru yakin. Sempurna? Belum. Sampai dengan nanti tingkat ainul yakin. Sudah ainul yakin kita, oh betul, bukti-buktinya ada. Sudah yakin sempurna? Belum, sampai hakul yakin, betul-betul merasakan saya masuk surga ataupun dijilat api neraka. Terlambat ya. Kalau ternyata penyesalannya dia di neraka, apakah diterima? Fal'iyadzubillah. Nah, ini oleh karena itu berbahaya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Adapun jalannya ahlus sunnah al-ittiba', apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah mereka ikuti, mereka terima. Sehingga kata Syekh di sini, ahlul kalam, naqulu lahum, kita katakan pada mereka, hadhihi laysatil aqidah allati ba'athallahu bihan nabiyyin. Akidah Anda sekedar bisa menetapkan tauhid ar-rububiyah bukanlah akidah yang mana Allah mengutus dengannya para nabi. Karena yang diutus dengannya para nabi akidah tauhid la ilaha illallah, sehingga mereka menjalankan konsekuensi kalau Anda meyakini Allah lah yang menciptakan, memberi rezeki dan seterusnya, beribadahlah hanya kepada Allah satu-satunya. La ilaha illallah, tinggalkan seluruh peribadahan selain Allah. Apakah para wali yang telah mati, apakah malaikat, ataukah juga seterusnya dari perantara-perantara yang kalian mintai selain Allah. Barakallahu fikum. Fa innal kufara wal musyrikin hatta iblis, sesungguhnya orang-orang kafir dan orang musyrik sampai pun iblis, yukiruna bi tauhid ar-rububiyah, mereka meyakini tauhid ar-rububiyah. Sehingga nam, kalau kita selama ini belajar, yang penting kita kan bisa meyakini tauhid rububiyah, berarti saya itu telah bertauhid. Sehingga maka apa namanya, sehingga kita dapatkan banyak orang menyepelekan pelajaran tauhid. Karena mereka menyatakan, oh saya juga sudah bertauhid. Apa itu? Karena saya sudah bisa meyakini Allah yang memberi, mencipta dan seterusnya. Sisi yang lainnya yang sesat, mereka ghulu, berlebih-lebihan, ekstrim kanan. Sehingga mereka tidaklah akan menjadikan tauhid sempurna sampai dengan tadi tauhid mulkiyah atau tauhid hakimiyah. Sehingga harus betul-betul tegak negara ini dengan hukum Al-Quran dan Sunnah, barulah kita dinamakan negeri tauhid, kata mereka. Barakallahu fikum. Lah, sudah ditegakkan belum pada diri Anda? Nah, coba datang sunnah Rasul, Anda tolak atau enggak? Oh, ini bukan zamannya. Loh, katanya ingin menaikkan Al-Quran dan Sunnah. Anda saja pada diri Anda tidak konsekuen. Kalau Anda ingin menyeru yang demikian, tegakkan Al-Quran dan Sunnah pertama pada diri Anda. Nah, barakallahu fikum. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum. Jagalah dirimu. Bukanlah jagalah negaramu dulu, ya. Jagalah dirimu dulu. Wa ahlikum naro, dan keluargamu dari api neraka. Nah, terus yang kepada yang sekupnya lebih besar. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka kesimpulan terakhir kata Syekh, fakullu yukiru wa ya'tarifu bihadan na'u minat tauhid. Maka semua orang menetapkan dan meyakini tauhid jenis ini. Namun tidaklah mencukupkan mereka masuk ke dalam Islam, ke dalam tauhid yang diseru oleh para rasul, sehingga mereka bertauhid tauhid uluhiyah. Dan bagaimanakah penjelasan tentang tauhid uluhiyah dan hakikatnya? Insyaallah kita akan memetik faedahnya dalam pertemuan yang akan datang biiznillah. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.